وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما صفته sekarang sifat kemarin selesai masalah alamiah فَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ maka dia menolak sorof ya menolak sorof menolak tanwin pada tiga tempat bersama dengan tiga hal pertama mal adil mal adil adilnya apa takdiri apa hakiki takdiri apa hakiki hakiki kalau takdiri itu yang ma'alamiyah ya baik kemudian mana contohnya sulasa ya kemudian kan dia hakiki dia memang pengulangan hakiki adil dipalingkan harusnya dari isnani isnani dipalingkan ke cukup masna wazan maf'al satu lagi apa ya dan juga fu'al masna berarti wazannya apa masna berarti itu ada alifnya gimana tuh mafla mafla taib wa bi syarti wa kemudian berikutnya fi masna wa sulasa wa ma'al alif wa nun ini yang kedua pada alif dan nun tapi dengan alif dan nun bi syarti dengan syarat antakuna asifatu ala wazni fa'la sifatnya tersebut wazan fa'la beda ya kalau kemarin alamiah itu bebas ya fi'lan fa'lan fu'lan bebas Usman ya kemudian apa lagi kemarin Imran kemudian Ridwan Sufyan apa lagi Marwan nah kalau sifat enggak bisa dia mesti wazan fa'lan bi fathil fa' dengan difatahkan fa' wala yakunu mu'annasuhu ala wazni fa'lanah dan syarat berikutnya mu'annas dari fa'lan enggak boleh wazannya fa'lanah nanti kalau fa'lan sifat ternyata wazan mu'annasnya fa'lanah munsharif fa'lannya jadi munsharif paham antum sini taib nahu sakran fa inna mu'annasahu sakra bukan sakranah tapi sakran ya mabuk berat ini wa nahu najman nah kalau najman munsharifun dia pakai tanwin munsharif enggak boleh kenapa li anna mu'annasahu najmanah najmanah idza kana minal munadamah nah kalau ini dari kata munadamah ya dari kata munadamah tapi kalau dari kata nadam nadima yandahu ya nadamah itu misalkan nadmanu kalau muannasnya nadama maka dia munsharif ya sangat menyesal gitu kan nah, nadman nah kalau wazan muannasnya nadama ghairu munsharif tapi kalau ini munadamah itu beda arti nadima yandamu apa-apa misal nah kalau yang munadamah bukan menyesal yang muannasnya ya nadmana artinya nongkrong di depan tempat minum ya baik nah ini terbatas lapat-lapatnya lapat-lapatnya terbatas tidak banyak ya barakallahu fikum nah kita baca mulai paham sini ngerti nah, kita baca dulu kalau begitu kalau udah paham nah tafadhal di sini dibaca siapa si Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikullah ta'ala qawluhu bifathil fa' ay li'anna majmu' al-fa'i minas sifati ka'uryanin mansub munsharifun li'anna al-mu'annasahu. Mana ada alnya? Li'anna mu'annasahu uryanakun bita'i wa maksurul fa'i la yajud la yajud wa maqsurul fa'i maqsurul fa'i la yujadu fi sifati. Baik. Wa qawlu bil fa bi fathil fa dengan syarat kalau wazan fa'lan dengan syarat fathahnya fa'lan li anna madmunal fa karena kalau didomahkan fa fu'lan minas sifat kalau sifatnya itu wazannya fu'lan maka dia minas sifat kal urian munsharifun. Dia bukan ghairu munsharif. Ya, pokoknya dia mesti wazan fa'lan. Kalau fu'lan munsharif. Kalau fi'lan enggak ada sifat wazannya fi'lan. Gitu aja. Wazannya fi'lan itu enggak ada. Yang ada hanya fu'lan, fa'lan. Tapi kalau fu'lan munsharif. Paham sini? Kalau fa'lan ghairu munsharif dengan syarat muannasnya bukan wazan fa'lanah. Nah, tapi kalau wazannya fa'lanah berarti berubah aja lagi munsharif. Ngerti enggak sini? Dan nyambung. Nah, kalau wazannya fu'lan madmu li'anna madmumal fa madmum didomahkannya itu. Ya, bukan kandungan. Kalau madmum kandungan pakai nun, madmun. Madmun. Ya. Karena kalau didomahkannya fa fu'lan dari sifat ka uryan munsharif. Kenapa? Karena muannasnya pasti uryanah. Telanjang, bugil itu uryan. Ya, bita dengan ta. Nah, kalau maksurul fa'i fi'lan la yujadu fi sifat. Enggak didapati di dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna sifat. Tapi bisa dipahami sini? Qala rahimahullah ta'ala. Terus lanjut rewon. Wa qawluhu 'ala wazni fa'lanatin. Fa'lanatin. Ai ghayru mahtumin bi ta'i ta'misi wa dhalika nahu satrona wa ashana wa ghaddana taqulu hadha ghayrun satron wa ashana wa ghaddana wa ra'aytu rajulan satrona wa ashana wa ashana wa ashana wa ghaddana wa marru bi rajulin sakrona wa asana wa wadbana. Qala ta'ala faraja'a Musa ila qaumihi wadbana asifan. Baik. Nah, ini dengan syarat muannasnya enggak boleh pada wazan fa'lana. Ya, jadi syaratnya apa? Ghairu makhtum bi ta'i ta'nis. Syaratnya itu muannasnya itu tanpa diakhiri oleh ta' ta'nis. Ya. Wadzalika nahu contohnya ini sakron. Ya. Sakron. Sakron enggak ada itu. Sakronah enggak ada. Muannasnya apa? Sakro. Cewek yang mampuk parah sakro. Ya. Baik, sakro. Ya. Kemudian ghadban. Cewek yang marah banget ghadban. Marah sekali. Ini wazan fa'lan itu kalau dalam ilmu sharaf perhatikan. Bertambahnya huruf kan ghadab. Bertambahnya huruf berarti bertambahnya makna. Nah, kalau dalam ilmu sharaf wazan fa'lan ya dulu alal imtila alal imtila wal kasrah. Menunjukkan penuh banyak. Nah, kalau ghadban marahnya penuh banyak, sangat marah. Bukan godop aja, ghadban. Sangat sangat marah. Nah, sakron, wah mabuknya parah itu. Kebanyakan ini campur. Lem aibonnya bukan cuma dihirup, ditelen. Nah, lem aibonnya ditelen. Atsan, haus banget. Ro'ay itu, ya, contoh. Ro'ay hada rajulun atsanu, na'at, ya. Dia semuanya tanpa tanwin. Ini marfu, Ra'aitu rajulan saqrana, ini ya, dia tabi ala mansub, mansubun misluhu, sama sama. Maratu bi rajulin saqrana tabi ala majrur, majrur misluhu, wa alamatu jarhi al fathatu liannahu ghairu munsharif. Ya, apa yang mencegah sarafnya? Al mani min asrfi. Ah, alamiyah, wasfiyah ini kok? Kok alamiyah? Ah. Al wasfiyah ma ziyadati alif wa nun, kok wazan fi'il? Fi'il apa? Wazan fa'lan. Ma ziyada alif wa nun. Taib. Qala ta'ala faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Perhatikan ghadbana. Irabnya ghadbana itu apa? Hal ya. Maya hal. Hal dari Musa. Hal mansub wala mansub nasbihi al fathah. Kalau di Al-Qur'an wazan fa'lan dari sifat yang dengan ziyadah alif dan nun ini apa ya? Cuma ini aja kali. Apalagi, seingat saya ini aja, hal. Jadi irabnya sebagai hal aja, sebagai hal, sebagai hal aja. Ya, kalau di Al-Quran. Ya, baca berikutnya. Ya, siapa? Dimas baca. Litahaqquqi. Fatamna'uha minas sarfi, perhatikan qadban, maka yang mencegah sarafnya kenapa? Litahaqquqi syartain. Karena sudah terwujud dua syarat fiha pada pencegahan dari tanwin, wa huma yaitu apa? Kaunuha ala wazni fi'il fa'lana, yaitu kondisinya dia ada pada wazan fa'lana, maftuhul fa, difathahkan fa, wa kaunu mu'annasiha, dan juga keadaan mu'annasnya, laisa makhtuman bita, tidak diakhiri oleh ta. Fala yukol sakronatun, gak ada sakronatun, wa atsyanatun wa ghadbanatun, ala lugatil fasihah, berdasarkan lugat yang fasih. Bal yuqal saqra atsya ghadba, ini para muannas, muannasnya itu berarti dia ghairu munsharif terwujud ya. Taibar kalau begitu. Nah kemudian kata muallif di sini ya, wa nahu nadman munsharifun. Nah adapun nadman ini ada dua, nadman yang satu munsharif, yang kedua ghairu munsharif. Nah, yang munsharif kita bahas yang munsharif dulu biar nanti enggak salah. Ya. Yang munsharif itu muannasnya nadma. Yang munsharif muannasnya nadama. Dia kayak sighah mubalaghah ya. Dia wazan yang sifat yang mubalaghah dari ya, nadima yandamu. Nadim menyesal. Yang masdarnya nadamah. Masdarnya nadamah. Perhatikan. Nadamah. Masdarnya adalah nadamah. Nadima yandamu. Ya, nadman nadamah. Ya, ketika diberikan sifat yang menunjukkan imtila wal kasrah pakai nadmanu. Kenapa nadmanu? Karena muannasnya nadma. Marartu bimra'atin nadma. Marartu bi rajulin nadmana. Baik, ini yang ghairu munsharif ya, paham ya. Nah, sekarang yang ghairu munsharif itu bukan dari nadamah, tapi dari munadamah. Dari kata munadamah. Kenapa? Karena muannasnya adalah nadmanah, fa'lanah. Paham sini? Fa'lanah. Nah, perhatikan kata beliau lagi. Wa qauluhu minal munadamah wa huwa al-julusu 'ala syarab, yaitu duduk-duduk di depan, di hadapan minuman. Nongkrong bahasa kita. Kongko-kongko. Nah, itu namanya munadamah. Kalau nadamah penyesalan. Ya. Nah, nanti wazan fa'lan itu sama nadman. Nah, sama. Sangat menyesal nadman. Ana nadmanu. Ya. Baik, saya sangat menyesal. Ah, qala syair, berkata syair. Ya. Wa nadmanin yazidu al-ka'sa tiban sukitu wa qad taghawwarat an-nujum. Ya. Ah. Syahidnya di sini di mana? Syahidnya di mana? Wa nadmanin yazidu. Ya. Nah, kalau di Irop apa nih? Hah? Kalau di Irop ikhwah. Saya pernah lalui ini waktu belajar sejuru zahab kalau enggak salah. Waktu belajar sejuru zahab pernah lewatin syair ini. Kalau enggak salah ya. Nadman, ya, nadman, irobnya, wanadmanin gitu ya, wanadmanin, taib, wawunya itu waw apa? Wawrubah, warubah nadmanin gitu kan? Ya, masih ingat tak? Warubah itu boleh dihadap diganti dengan wa. Nah, nadman setelah majrur dengan isim yang majrur dengan ruba, pasti dia nakir. Waruba nadmanin. Nah, betapa ruba, betapa banyak ya, nadmanin orang yang nongkrong gitu. Waruba nadmanin. Nadmanin di sini berarti apa? Hah? Berarti? Berarti apa? Wawunya kan waw rubah. Tapi nadman di sini karena rubahnya enggak ada ya, mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Ya, mana min dzuriya istighol mahal bi harakatil harf jar asyabib zaid. Dia marfu mahalan. Ya, majrur majrur lafzan marfu mahallan karena dia menyesuaikan dia dengan waw rubah. Taib. Wa nadmanin dan apa? Nadman itu yang nongkrong yazidul ka'as, dia menambah gelas. Ya, dia menambah gelas tiban. Tib itu berarti irobnya apa? Hah? Ya. Tip irobnya apa? Maf'ulun? Maf'ulun bih, gitu kan. Baik. Sukitu aku pun dituangkan gitu, diberikan minum. Wa qad taghawwarat. Dan sungguh telah hilang telah tenggelam nujum. Bintang, artinya sudah hampir subuh. Aku terus diberikan minum. Taib. Fil qamus nadamahu munadamah nidamah. Fil qamus, kalau dikatakan qamus, qamus muhit. Maknanya apa? Jalasahu ala syarab. Bahasa kita nongkrong, kongko. Gitu. Ya. Terus dibaca sini. Ya. Berikutnya. Mustafa, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. summa stu'mila. Musamaratin. Musamaratin inta syari. Tanta al-ba'u imana al-adimu minat al-adimi. Lalu musarik bintifakin. Diwujud syartin. Bintifakin. Diwujud syartin. Diwujud syartin. Baik. Dianna mu'an natahu inatid. Lana adimanatun. Tanbihun. Kira saya menarikmu anna fa'dana mu'annasuhu mu'annasuhu bintai au bintarifi faljawabu annada annu kola inna fa'dana hendari mu'annasuhu fa'dana tun bintai maksulun fi alfadhin fi alfadhin min babi fa'lana fa'la fa'lanya itu yang wazan mu'anasnya bil alif tayyib. Ngerti sini? Gampang ya? Tayyib barakallahu bikum. Wa qala al-mu'allif qamus, berkata yang menjelaskan, yang memberikan komentar di Qamus Al-Muhit tadi setelah menjelaskan nada ma munada matan muadidaman. Nah, qauluhu jalasahu 'ala asy-syarab, maknanya yang duduk-duduk di depan minuman, hadza wal aslu, inilah yang asalnya demikian. Tsumma stu'mila fi kulli musamaratin, kemudian digunakan dalam setiap musamarah. Ya, musamarah artinya dia muhadatsah, ngobrol-ngobrol. Lailan di waktu malam, ya, di depan kopi, depan minum teh, gitu. Nah, intah ini selesai dari syarih yang memberikan keterangan di kitab Al-Qamus. Qamus yang dimaksud Qamus Al-Mu'id. Qala fa in kana nadmanu bi makna an-nadim. Nah, yang tadi saya sebut isim fa'il dari nadima, menyesal. Yang masdarnya adalah nadamah. Minan nadam, dari kata nadam, nadima yandamu. Nadaman berarti dia lam yansarif bittifaqin. Nah, ini kalau begitu dia ghairu munsarif berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Li wujudi syarti, karena adanya syarat untuk dia ghairu munsarif, untuk jadi ghairu munsarif. Li anna mu'annasahu hina idin nadama la nadamana, karena mu'annasnya adalah nadama bukan nadamana. Nah, paham ke sini? Baik, tanbihun, nah, ini ada peringatan. Fa in qila kaifa na'rifu anna fa'lana mu'annasuhu bita au bil alif. Nah, kalau ada yang tanya, gimana kita bisa tahu wazan fa'lan itu mu'annasnya dengan ta atau dengan alif? Fa'la atau fa'lan, fa'lan, fa'la atau fa'lana, gimana kita tahunya? Ya. Kata beliau, fal jawab an hadha ayyukal, maka jawaban ini cukup dijawab. Inna fa'lana fa'lan alladhi mu'annasuhu fa'lanatun bita, yang mu'annasnya dengan fa'lanah dengan ta, mahsurun itu terbatas bi alfa fi alfadhin muayyanatin, pada sebagian lafaz kata yang tertentu aja. Wa ma adaha selain dari itu fahuwa min babi fa'lan fa'la. Selain dari itu, maka babnya adalah bab fa'lana, fa'lanu, fa'la bil alif. Udah. Jadi hukum asal wazan fa'lan yang dia sifat, maka dia ghairu munsarif. Ya. Lafaz-lafaz dari fa'lanu, fa'lanatun itu terbatas. Paham sini? Nah. Kalau wazannya fa'lan semua berarti, kalau fulan munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Kenapa? Karena apa? Mu'anasnya pastilah fulanah. Kalau fi'lan enggak ada, sifat enggak ada wazan fi'lan. Itu adanya di isim. Ridwan, Imran. Baik. Ah, lanjut lagi. Ngerti sini udah, Bro? Paham? Ini mesti pelan-pelan gini ya. Udah ada yang pusing? Ya, belum ada keluar asap kok dari kepalanya. Antum ngerti? Enggak. Nah, miskin. Dasarnya enggak ada sih. Nah, kuatin dulu dasarnya. Katanya udah belajar aja rupanya. Udah, sama siapa? Mau Pak Pak Ade antum. Manggil apa Pak Ade? Aman. Om kandung apa dari istrinya Pak Anwar? Oh, istrinya Pak Anwar yang tante antum. Baik. Nah. Baik, berikutnya. Wa ma'a wazni fi'li. Itu om antum itu walau dia TNI belajar dia. Ya kan? Bisa dia baca. Baca suruh kadang-kadang saya suruh baca. Ikut pelajaran nyambung. Santum kalah. Dia dari awal belajar di sini. Dan enggak bisa ya. Sekarang udah mendingan ya. Anwar mendingan. Bisa. Hah? Udah bisa. TNI. Pas pampres lagi. Bisa insya Allah. Makanya antum pasti terlecut. Om sendiri soalnya kan. Bukan orang lain. Kalau saya cerita, oh di tempat saya ada pas pampres. Belajar nahu, baca kitab, baca sebulu salam. Baca lumatul itikot sebelumnya lagi. Durus syarah nawakidul islam. Nah, ikut baca kan. Kalau saya cerita di luar mungkin wah, orangnya gak kelihatan. Nah, sekarang di sini nih. Nah, ada antum, harusnya antum semangat lagi. Baik, barakallahu fikum. Qala. Wa ma'a wazni fi'li. Nah, sekarang wasfiyah. Wasfiyah dia mencegah tanwin dengan wazan fi'il. Ya, dengan adl, dengan ziyadah alif dan nun, dan dengan wazan fi'il. Bisyarti an takuna ala wazni af'al. Tapi dengan syarat wazan fi'ilnya itu af'al. Beda dengan isi alamiah. Kalau alamiah wazan fi'il apa aja? Mau fi'il madi ke, fi'il mudori ke? Fi'il madi, fi'il mudori ke? Kalau fi'il mudori syaratnya diawali dengan ana itu. Ya enggak? Taib, wazan apa aja? Ya, taib barakallahu fikum. Wala yakunu muannasuhu bita. Dan muannasnya enggak boleh dengan ta. Ya. Misalkan ahsan, muannasnya husna. Husna itu muannas dari isim tafdil ahsan. Walillahil asmaul husna. Ya, dia na'at dari asma karena asma muannas, jamak dari isim. Ya. Nah, wazannya fu'lah. Nah, kalau wa muannas dengan ta enggak boleh, maka dia menjadi munsharif. Nahu ahmar af'al muannasuhu fa inna muannasahu hamra fa'la. Nah, ya sekarang yang muannasnya pakai ta, armal, ya kan? Af'al munsharifun, dia munsharif kenapa? Dia nama muannasahu armala. Armala itu. Armala apa armala dia? Janda. Nah, kalau armal ya janda muzakkar, bukan janda muzakkar. Duda jomblo ya. Miskin. Loh, ada kok nanti pasti ada disebut miskin. Nah. Ya, armala. Nah, kalau armal muannas. Ja'a armalun. Nah. Marartu bi armalin. Nah. Munsharif. Kenapa? Karena muannasnya pakai ta. Armalah. Paham sini? Ra'aitu ada rajul al-armal. Armal itu bisa duda, bisa jomblo. Pokoknya enggak punya bini aja udah. Tapi kalau armalah, sebelum pernah dengar penggunaan armalah pada selain janda. Gadis disebut armalah, saya belum tahu. Ya, ini ada nih antum mau enggak armalah? Wah, saya enggak mau janda. Gitu. Semuanya mau gadis. Nah, akhirnya ditolak. Padahal ternyata adalah gadis. Ini karena salah ngomong, itu macoblangnya. Karena penggunaan armalah jarang itu adalah gadis. Walaupun sah-sah aja. Secara bahasa itu disematkan kepada gadis. Sah-sah saja. Ya, bisa Remon tawarin. Ada nih akhwat, enggak? Armalah? Enggak. Enggak boleh ibu saya. Padahal gadis soleha, kaya. Cantiknya luar biasa. Remon enggak mau gara-gara armalah. Ternyata gadis. Nih kok dia maju. Nih kok maju dah. Kandas Remon. Gara-gara armalah, armalah. Taib, lanjut. Niko, jangan mikir nikah dulu ya. Hah? Masih lama kan? Berapa? 15 tahun atau 17 tahun lagi? Hah? Buduh. 3 tahun, gaya bener ini. 3 tahun, woi. Belajar dulu. Aduh, 3 tahun lagi gitu sih. Gaya bener. Remon, kapan Remon? 3 hari lagi. Macam ini kau udah ancang-ancang dia. Anak selama ini selalu husnudan aja mantu. Nih kau anak pikir mesti lama nih bocah nih kan. Tentu 3 tahun lagi. Aduh ngeri ini. Aduh. Lanjut. Udah kita baca sarahnya sekarang di sini. Ayo nih kau baca. Kalau belum bisa baca jangan nikah dulu dah. Salah satu 16 tahun, ya kan? Ulang, diwujudi. Itu diwujudil itu kan paham enggak alif lam syamsiah qomariah? Syarto ini, nah itu nambah setengah tahun dah. Terus bahuma. Afal apa cari selamat tentu. Afal apa? Ala wasni. Afalu afala boleh. Terus. Nah nambah setahun dulu, 4 tahun lagi. Tadi udah setengah ya. Patan setengah lagi. Wa qawlu mu'annasihi. Lil waspiyati wa waznil fi'li. Ada 5 setengah tahun lagi nih kayak. Kalau hitungan Masehi 2025 bulan Juni baru. Hah, Niko ya. Nah. Hah? Sejauh. Gaya bener bocah. Aduh. Antum mestinya kayak Kais dong, berpikirnya itu positif. Persiapan dulu. Ya Kais ya, umur 40 baru. Udah matang gitu. Udah dewasa umur 40 baru berpikir cari jodoh kayak Kais. Ya, guys, umur berapa sekarang? Berapa guys? 20. 20 tahun lagi lah. Mana lagi tadi? Nahu ahmaru ahmara mulai ila akhir. Nahu ai nahu hadha rajulun ahmaru. Ini sifat ya, sifat merah. Fa ahmaru sifatun li rajulun gitu. Mamnu minas sarfi kenapa? Li wujudi syartain. Karena ada dua syarat yang terpenuhi di wazan ini. Ya, wasfiyah dan wazan fi'il. Wahuma, wahuma yang syarat yang keduanya, keduanya itu, kedua syaratnya itu, yang pertama kaunuhu ala wazan af'al. Ya, keadaan dia pada wazan af'alu, af'ala, ya. Wa kaunu mu'annasihi laisa makhtuman bita. Dan juga keadaan mu'annasnya bukan di akhir huruf ta. Fa inna katakulu fil mu'annasah. Anda katakan pada mu'annasah ahmar, hadihi imra'atun hamra'u. Bukan ahmaratun. Nah, tapi untuk katakan hamra. Qala ta'ala fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan yang lebih bagus dari salam tersebut. Bi ahsana, ahsana majrurun bi ba. Wa alamat jarhi al fathah. Yana ghairu munsharif. Loh, kok ghairu munsharif? Memangnya terpenuhi syarat? Terpenuhi. Wazan pertama af'al, yang kedua mu'annasnya tidak diakhir oleh ta. Kenapa? Karena mu'annasnya adalah husna. Fa ahsan majrurun bil ba wa alamat jarhi al fathatu li'annahu ghairu munsharifin, karena dia ghairu munsharif lil wasfiyah wa waznil fi'il. Nah, terus berikutnya fadhal Nugraha. Mawartu birajulin armalin bintadwini li'annahu munsharifun in mu'annasuhu bita'i kama zakara al-mufannifu yaqulu hadhihi imra'atun armalatun wal armalu ar-rajulu alladhi la imra'ata lahu fakira al-fakir wal armalatu wa armalatu al-mar'atu allati la zawja laha wa pada tutlaku al-muhtajati unjur al-qamusa al-muhtar wal-muhtar wal-muhtarah. Baik, barakallahu fikum. Nah, terus dibalikin masih ada? Oh, enggak ada. Ya, nahu armal armalin ila akhir. Ainahu hadha rajulun armalun. Raitu rajulan armalan. Jelasnya na'at ala mansub mansub, na'at ala majrur majrur, na'at ala marfu marfu. Maratu bi rajulin armalin bitanwini, semua dengan tanwin. Kenapa? Li'annahu munsharifun. Karena dia munsharif. It mu'annasuhu bita. Kenapa? Karena mu'annasnya pakai ta'i. Kama dzakara al-musannifu yaqul taqul hadhihi imra'atun armalatu. Bagaimana disebutkan oleh musannif? Maka Anda katakan ini adalah perempuan yang armalah. Apa armal? Ar-rajul alladzi la imra'ata lahu. Wakila al-fakir. Fakir. Antum minal fuqara. Kenapa? Karena antum armal semua. Armal. Nah, ini lah Raymond. Kunta armalannya Raymond. Ya, fakir Raymond. Ya. Nah, tadi kan saya bilang enggak mesti dikatakan duda ya. Pokoknya yang kayak antum lah. Yang enggak ada apa? Enggak ada apanya? Istrinya. Jamaknya apa? Armal. Jamaknya apa? Aramil. Jamaknya aramil. Nah, itu jamaknya. Misalkan kita bikin kalimat haulai aramilu. Ah, aramilu. Nah. Nah, kalau armalah lihat itu. Almar'atu allati la zauja laha. Nah, ini wanita yang enggak punya apa? Suaminya. Kesian ya kan. Qad tutlaqu terkadang disebutkan secara mutlak. Maknanya adalah alal muhtajati, yaitu apa namanya, wanita yang membutuhkan, wanita yang muhtaja. Ya. Baik. Nah, tapi tadi yang saya bilang ya, saya enggak pernah dengar ya, kata armal, armalah itu pada selain gadis, pada selain janda atau duda. Kalau disebutkan armal berarti alladhi matat zaujatuhu. Yang istrinya is dead. Istrinya wafat. Yang dia menjanda. Baik. Lanjut ya. Masih jam berapa ini? Nah, lanjut, lanjut. Break dulu, break, break. Tapi kita masih mutamimah ya. Rahimahullahu ta'ala. Wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi litanasubi ka qira'ati nafi'in salasila. Ya. Salasila wa qawariro, qawariro wali darurat syair, ya, dan juga karena darurat syair. Tabarakallahu fikum. Nah, jadi ini wa yajuz sarfu, boleh ditanwin ghairu munsarif, bukan cuma di kasroh. Ya, kalau di kasroh kan fi ahsani taqwim mudhaf. Kalau dikasih al, ya, fala tubashiruhun wa antum aqifuna fil masajid, fi al masajid. Nah, itu kalau dia apa namanya? Ghairu munsharif. Dikasih al. Nah, sekarang yang dia ini disorof. Sorof itu apa sih maknanya? Tanwin. Ya, ditanwin. Ya, maka boleh ditanwin isim ghairu munsharif. Kenapa demikian? Litanasub. Ya, tanasub untuk mencocokin aja. Menyesuaikan. Ya, untuk menyesuaikan aja. Semisal qiraahnya nafi' pada surah Al-Insan salasida. Ya. Salasila kirahnya inna hayyina husabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini kan wazan mafail. Nah, kalau kirah nafi pakai tanwin salasilan gitu. Ya, inna a'tadna lil kafirina salasilan. Nah, kalau kirahnya nafi pakai tanwin, ya, salasilan. Dia irobnya apa salasilan? Ya? Maf'ul bih dari ya? A'tadna, ya? Inna a'tadna, ya? A'tadna fi'il fa'il lil kafirina jar majrur muta'alliq dengan fi'il salasila maf'ul bih wa aglalan wa wawu atifah aglalan ma'tuf ala maf'ul bih ma'tuf ala mansub mansubun misluhu wa sa'ira sa'ira. Ya, perhatikan salasila. Kalau qiraah kita kan enggak pakai tanwinnya. Nah, qiraahnya nafi pakai tanwin. Jadi mereka bacanya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Ah. Salasila wa aghlala pakai tanwin. Taibarakallahu fikum. Nah ini qiraah nafi. Kenapa demikian? Tanasub. Karena ke depannya itu wa aglala wa sa'ira. Aglalan, sa'iron. Masa depannya salasila, biar enak salasilan wa aglalan wa sa'iron gitu. Tanasub. Ini qiraah nafi. Nah kalau qiraah kita qiraah hafiz, lihat di ayat 15-nya qawariro. Qawariro. Nah, lihat itu. Tapi ini berasa ketika wakaf. Nah, ya, ketika wakaf seolah-olah kalau dalam ilmu tajwid dia sebagai apa? Mad badal gitu. Ya, bukan mad badal, apa namanya? Mad iwad. Nah, mad iwad. Ya. Mat iwan. Jadi seolah-olah kayak ada fathatain ketika waqaf. Ya. Taib. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddah wa akwabin kanat qawariro. Kan wazan mafa'il. Ya enggak? Sigamun taljumu. Harusnya ketika dia waqaf, kan kita baca Quran waqaf ya? Ya. Berarti harusnya kita baca normalnya ya, bukan harusnya. Karena Quran ini dengan talaki. Normalnya kalau ikutin kaidah nahwiyah berarti gimana? Wa yutafu alaihim? Hah? Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir. Qawarir. Perhatikan, qawarir. Ya enggak? Qawarir. Qawarir aja. Kalau waqaf qawarir. Enggak pakai qawariro, ya enggak? Seolah-olah ada fathatain, ya enggak? Ada fathatain. Padahal ada fathahnya enggak? Ada fathatain enggak? Nah, fathah satu ya. Jadi ini tetap qawariro, tapi dikasih alif tuh. Dikasih alif untuk menunjukkan, "Woi, tanasub dong," gitu. "Woi, qori, tanasub, tanasub, woi qori." Karena ayat setelahnya qawariro gitu. Ya, qawariro yang pertama i'rabnya berarti kanat qawariro. Nah, berarti qawariro yang pertama i'rabnya sebagai apa? Hah? Khabar apa? Khabar kanat. Qawariro yang kedua? Hah? Badal. Badal atau taukid lafzi? Taukid lafzi apa badal? Nah. Ayat keduanya berarti gimana? Kanat qawariro qawariro min fiddatik mubadal badal enaknya badal qawariro karena qawariro ya tayib dikasih alif juga lagi. Nah, sudah paham sini? Nah berikutnya dikasih tanwin ya isim ghairi munsharif li darurati syi'r. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan ilmu arud ya. Ilmu arud nanti kita akan bahas sedikit. Hah? Nah, kita baca syarahnya di sini. Tafadhal dibaca. Siapa? Hafid, Hafid, baca Hafid. Antum enggak ada bukunya enggak? Terus PDF-nya? Hah? Duratul Bahya enggak ada PDF. Nangkring kayak di sini, jangan bengong gitu. Nempel-nempel. Sebelah sana no, jangan yang itu. Mustafa, bagi dua jangan pelit antum. Tergini lagi punya gua nih. Ini ngomong-ngomong siapa namanya ini? Hafid ini? Apa? Ian. Pasti dua-duanya jomblo. Iya. Miskin, armal, armal tadi. Adik armal tadi. Apa definisi tadi? Hah? Alladzi la imra'ata lahu, kila al-faqir. Ja'a faqiran. jangan. Ini teman antum semua nih. Kuntum aromila. Teman antum semua nih. Ada mustasnaya gitu sedikit. Nah, ini muwahid, muwahid 1-2. Taim. Ya. Raymond udah enggak sabar loh. Saatnya saya melepaskan diri jadi armal. Melepaskan diri dari armal jangan ke armalan tuh. Kamu tazawwij, bahaya nanti. Mana tadi? Baca lagi Habib. Qauluhu li tanasubi huwa tahalluba tanasubun li kalimatin munsharifatin in qulna ilayha ghayru munsharifin fa tanwinin salasilan li murasabati awlalan wa sa'iran fi qira'ati dafi'in wa thani tanasubun fil ayati katanwini li'annahu ra'su ayatin li yunasibu bakiyata ru'usil ayati fit tanwini waslan wa fil alifi badalahu wa amma qawarira athani fanumina li yushakil al-awwala la dirusul ayati. Coba. Qawarira asani fanuwina. Memangnya ditanwinkan qawarira yang kedua? Memangnya ditanwinkan? Kanat qawarira qawarira min fiddatin. Coba yang bawa musaf keluarin. Surah Al-Insan. Memangnya qawarira yang kedua pakai tanwin? Setahu saya enggak. Ya? Kalau pakai tanwin ya tentunya udah diketahuan nih baca qawariram min, karena depannya huruf mim, maka dia pasti idgham bi gunna. Ya, ada tanwinnya enggak? Hah? Loh kok di sini ditulis fanuwina? Taib, nah ini muskilah. taib. Ya, mudah-mudahan ada makhraj. Qauluhu litanasub. Wajuz sarful ghairil munsharif litanasub. Boleh ditanwinkannya isim ghairil munsharif karena untuk tanasub, mencocoki. Ya, wa huwa naw'an, ada dua macam aja. Ahaduhuma, yang pertama tanasubun li kalimatin munsharifatin. Karena untuk mencocokkan kalimat-kalimat yang bertanwin. In dhamma ilaiha ghairu munsharifin. Yang isim ghairu munsharif indhamma ilaiha, bergabung dengannya. Semisal tanwin salasilan. Ya. Nah, karena isim yang munsharif bergabung dengannya, ditanwinkannya salasilan. Karena depannya itu, di depannya itu isim yang munsharif semua bergabung dengannya, indhamma ilaiha apa aja itu? Aglalan sa'iran ini munsharif semua. Ya enggak? Baik. Tapi gini ya ikhwah ya. Ini kan ya qiraah nafi. Ya, bukan qiraah kita. Artinya kita enggak perlu kiasin dalam ucapan sehari-hari. Dalam ucapan sehari-hari kita jangan kiasin. Kita nanti misalkan antum mengatakan ya, safartu ila masajidin wa aswaqin, wa apalagi misalkan safartu ila masajidin wa aswaqin. Ya enggak? Kan tanasub. Setelahnya tanasub tuh. Aswaq, apalagi bikin kalimat lagi. Wa buyutin. Ya enggak? Wa apalagi lah anda bikin. Enggak boleh itu, jangan. Nah, ini kita katakan dia terbatas di situ aja dulu. Ya, selama tidak ada dalil yang memperkenankan ini boleh dikiaskan. Allah alam, saya enggak tahu apakah ini boleh dikiaskan atau enggak. Selama tidak ada dalil ini boleh dikiaskan. Biasanya kalau di buku-buku dikatakan waqis ala dalil. Kiaskan. Selama enggak ada, udah kita bertahan di sini aja dulu. Kebolehannya. Paham enggak sih? Kita bertahan di sini aja dulu. Ditanwinkan isim ghairu munsharif. Di sini aja dulu ditanwinkannya. Ya. Nah, ini lihat salasilan, ini qiraah nafi. Li munasabati aglalan wa sa'ira, karena untuk menyesuaikan aglalan wa sa'ira fi qiraati nafi'in, ini pada qiraah imam nafi. Jangan tidur, siapa namanya, dari ngantuk lagi, udah jomblo armal ngantuk lagi. Baik. Nah, asani yang kedua. Ya, tadi karena tanasub dengan apa? Karena ada bergabung dengannya isim munsharif. Ya. Nah, yang tanasub yang kedua, tanasub li ru'usil ayati. Ya, karena untuk mencocoki ru'usil ayati, akhir-akhir ayat. Ujung-ujungnya ayat. Semisal ditanwinkannya qawariro al-ula, belum ada tanwinnya. Tanwinnya memang enggak ada, tapi ketika waqaf seolah-olah ada tanwin gitu. Ketika waqaf seolah-olah ada tanwin, ada fathah ta'in. Qawari kanat qawariro. Nah, kan kaidah tajwid ketika dibaca ya mat iwat demikian. Kaidah tajwid dibaca mat iwat demikian. Ya enggak? Hal atalal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Antum bacanya madhkuran apa madhkura? Kalau antum baca madhkuran jadi imam norak. Antum jadi imam. Lam yakun madhkuran. Lam yakun madhkuran. Norak di imam ini. Nah, ini. Ini cuma belajar ajrumiyah. Ini jadi imam. Enggak belajar tajwid. Ya enggak? Nah. Ya, semisal yang lain juga, misal. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Antum baca harakat mustaqimnya dibaca enggak? Enggak. Berarti mustaqim, ya enggak? Mustaqim. Nah, begitu juga ini harusnya kanat qawarir gitu. Normalnya, ya enggak? Karena di sigo mutal jumu mafail, berarti ghairu munsharif. Loh, kok di kaidah di tajwid kok dibaca fathahnya seolah-olah ada fathah ta'in. Ini kan kaidah tajwid kalau dibaca fathah ta'in, apa dibaca fathah ketika waqaf berarti dia mat iwat. Kalau mat iwat berarti fathah ta'in. Hah. Berarti dia fathah ta'in. Loh, gimana ini kok bisa kayak begini? Nah, ini tanasubnya itu gimana itu? Kurang lebih ditakdirkan gitu ya. Ditakdirkan. Padahal kenyataannya ketika di mushaf ada tanwinnya enggak? Qawariran ada tanwinnya enggak? Enggak ada, kewariro aja. Dikasih alif, ya. Dikasih alif biar kita enggak norak bacanya gitu. Nah, dikasih alif biar kita enggak norak bacanya. Biar kita enggak mengatakan kewariro, kewarir. Ketika kita baca nanti kanat kewariro, benar berarti kaidah tajwidnya. Sesuai dengan bacaan para qurra, imam-imam qurra. Paham enggak sini? Baik. Nah, dikasih alif biar kita bacanya qawariro. Berarti kesepakatan para qurra itu dibaca qawariro, jangan qawarir. Paham kan sini? Baik. Ya, katanwini qawariro al-ula li'annahu ra'su ayatin, karena dia ujung ayat. Liyunasiba, agar dia mencocoki baqiyata ru'usil ayati fi ya fit tanwini waslan, ya, agar dia mencocoki ayat sisa ujung ayat yang pada tanwin ketika diwasalkan, ya, ketika diwasal kanat qawariro, kanat qawariro, ketika diwasal gimana kanat qawariro, qawariro gitu. Hah, ketika diwasal gimana? Antum coba. Hah, apa yang antum baca itu? Antum kan belajar sama Qori Ustaz Fadoli, ayo. Eh, belajar, coba baca ketika diwasol. Ya, lupa, jangan-jangan lain. Hah? Ya, diwasol. Gimana? Ayo. Gak pernah diwasol. Nah, itu. Ya. Ini pembahasan di Nahu ketika diwasol. Hah? Ketika kita ditajwid, tidak dibahas itu. Ya, karena tajwid ala sabili naql. Ya, ala sabili talaqqi, udah gitu aja. Nah, ketika diwasal itu pelajarannya nahwu. Ya. Nah, Syekh menjelaskan di sini. Liyunasiba baqiyata ru'usil ayati fit tanwini waslan. Untuk mencocoki sisa ujung ayat pada tanwin ketika diwasal. Paham enggak sini? Ya. Wa fil alifi badalan waqfan. Nah, badalahu waqfan. Nah, dikasih alif pada alif, yaitu tanwinnya itu pada alif yang dibadalkan ketika waqaf, dibaca waqaf. Diwaca waqaf. Wa anna qawariro asani, adapun qawariro yang kedua, qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira, Qarirah yang kedua, fanuwina, maka dia ditanwinkan. Allah alamin, saya kok jadi ragu ya. Mana ditanwinkan? Kan antum musabnya ada kan? Enggak ditanwin kan? Cuma dikasih alif. Mungkin ini takdir kurang lebih diasumsikan ada apa namanya? Ada tanwin karena dikasih alif. Ya. Kenapa demikian? Liyushakilal awwala. Nah, ini juga untuk menyesuaikan yang awal, yang qawariro yang pertama. Ya. La liru'usil ayati. Nah, kalau qawariro yang kedua itu bukan alasannya dikasih fathatain, anggaplah. Dikasih fathatain itu, dikasih tanwin, bukan seperti alasan yang pertama. Kalau alasan yang pertama, karena dia di ujung ayat. Ya. Karena dia di ujung ayat. Nah, qawariro yang kedua bukan, karena dia untuk menyesuaikan dengan ayat sebelumnya. Jadi saling apa dengannya. Nah, ini ilat yang disampaikan oleh para nahwiin aja. Nah, kurang lebih demikian. Jadi antum nanti kalau ditanya sama orang yang nanya betulan, ya. Kalau yang nanya ngetes enggak usah dijawab deh. Nah, sama yang nanya betul, ini kok kita bacanya qawariro? Ini kan mafail gitu kan. Qawariro mafail. Loh, kok kita qawariro? Kenapa enggak kita baca kanat qawarir? Kan kaidah tajwid gitu. Ya enggak? Kenapa? Nah, itu jawabannya itu. Biar antum bisa jelas. Jawabannya itu. Paham enggak sini? Nah, ngerti Behar? Antum jangan nunduk-nunduk aja antum. Baik, paham berarti Behar. Iko. Ngerti? Siapa namanya? Hafid. Ian. Kok mukanya mirip sih? Oh enggak ya. Tinggalnya di mana? Yo Ahmad, antum. Ya Allah. Oh, yang dikasih tahu Pak Edi tadi ya. Pak Edi WA saya. Ya. Paham enggak? Nah, paham. Insyaallah. Nah, lanjut. Berikutnya sekarang di daruratus syair. Fadal dibaca sini. Siapa? Si Ihsan, baca Ihsan. Daruratun mujibatun terus Unaizah itu kan aslinya apa? Hah? Dia yang mencegah sarafnya apa? Alamiah ma ta'anis. Ta'anis apa? Lafzi ma'nawi apa lafzi ma'nawi dan lafzi? Lafzi. Unaizah nama tempat ya. Unaizah nama tempat. Tempatnya Syekh Al-Utsaimin kalau enggak salah. Unaizah ya. Ya. Nah, ini kasih tanwin ini. Nah, terus lanjut lagi. Itu lamnya lam jawab lau. Berarti gimana? Lastaqomah. Az-zihafu. Az-zihafu al-musamma bi-tati. Baik, barakallahu fikum. Yang terakhir zihab al-kaf. Ya, itu istilah-istilah di ilmu arud. Ya, itu istilah di ilmu arud. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya lidaruroti syair. Nah, kapan boleh isim tanwin apa ghairu munsharif ditanwin? Ya, karena darurat syair. Ya, syairnya kepepet ini, udah ditanwinin aja lah. Al-awwal daruratun mujibatun lisharf. Yang pertama karena darurat yang mengharuskan lisharf untuk ditanwin. Ya. Ya, memang daruratnya demikian. Kalau enggak ditanwin enggak enak nanti nyebutnya. Ya. Hai. Li ajli iqamatil wazni. Ya. Li ajli iqamatil wazni. Karena agar mencocokkan wazan aja, semisal perkataan Imrul Qais, ya. Wa yauma dakhaltul khidra unaizin. Ya. Unaizatin faqalat lakal apa terusannya ya? Faqalat laka atau faqalat laki? Terusannya saya enggak hafal. Pokoknya ada terusannya ini. Ya, kalau kita i'rab, nah coba perkenalan di sini. Nah, Syekh Ian di i'rab dong nih. Perkenalannya si i'rab. Ya. Wa yauma dakhaltu al-khidra. Wawnya waw apa? Waw ataf lah. Atafnya itu kemana ke sebelumnya? Yauma. Ya, dorob zaman berarti dia ma'tuf ke sebelumnya ya. Terus dakhaltu. Al-Khidra. Nah, berikutnya Khidra yang kedua. Apa? Badal-badal apa? Badal Ghulat, badal Nisyan, badal apa? Badal apa? Hah? Badal kul min kul atau disebut badal apa kalau kalau istilah Ibnu Malik badal Ibnu Aqil badal mutabik badal kul min kul badal mutabik ahsanta wa huwa mudaf berarti unaizatin mudafun ilaihi. Nah, ini boleh di itu kenapa demikian? Karena darurat syair. Ya, darurat syair. Nah, yauma dakhaltul khidra. Khidra itu apa sih? Kelambu ya. Pada hari ketika aku masuk ke kelambu, kelambunya Unaizah. Taib. Nah, fasurifa Unaizatin. Maka ditanwinkan Unaizah bitanwini. Nah, dengan tanwin. Kenapa? Idla yastakimu alwaznu illa bidari. Karena wazannya itu enggak tepat kecuali dengan dikasih Unaizatin. Ya, mungkin ini ada sambungan dengan syair sebelumnya, saya enggak hafal. Yauma dakhaltul khidra khidra unaizata itu mungkin enggak cocok gitu. Atau yang setelahnya saya enggak hafal itu ya. Ya, nanti dilihat ini di buku-buku syu'ara, saya enggak hafal. Taib. Nah, ini untuk menyatakan demikian ini pasti ada sebelum setelahnya biar dia mencocokkan atau sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya wasani daruratun ghairu mujibatin. Yang kedua, darurat syair, darurat yang ya, yang ghairu mujib, mujibah. Yang tidak mengharuskan. Ya. Enggak harus, artinya ketika antum normal ghairu munsharif tanpa tanwin ya enggak apa. Ya. Enggak apa-apa. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa ditanwinin juga. Nah, qala syair berkata ka qawlihi a'id dzikra nu'manin. Iya enggak? Nu'mana kan ya? Alamiah. Alamiah ma ziyadah alif dan nun. Iya enggak? Nu'man. A'id dzikra nu'manin lana. Ya, dzikra nu'manin lana. Inna dzikrahu huwal misku. Ma karrartahu yatadawwa'u. Artinya ribet ini. Artinya gimana? Aid, ulangilah, ayo coba ulangilah disebutkannya Nu'man kepada kita. Karena kalau engkau disebut kisahnya Nu'man kepada kita tadi, itu adalah misk. Kisahnya itu adalah misk. Apa maksudnya? Bagaikan kasturi. Yang kau ulangi nanti akan yatadawwa'i yantashir, akan menyebar kisahnya, faedahnya. Itu kurang lebih lah. Ya. Syahidnya di sini mana? Nu'manin. Fa inna Nu'manin law futihat, seandainya dipatahkan, kan dia mudhofun ilaih, ya enggak? Dzikra Nu'manin, dia kan mudhofun ilaih. Majrur wa alamatu jarri al-fathah seharusnya. Mani minas sarafnya alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Law futihat, seandainya dipatahkan, ya, nunuhu, nunnya difathahkan min ghairi tanwinin, tanpa tanwin lastaqama alwaznu. Ya, wazannya sudah bagus. Sudah sesuai. Illa namun annahu yakunu fihi zihaful. Namun di sini ada zihaf. Ya. Ada zihaf al-musamma bil kaf. Namun di sini ada zihaf. Kalau zihaf kan kalau secara bahasa apa? Sari'ah, sur'ah gitu, cepatnya. Tapi kalau dalam ilmu arut bukan itu. Ya, dalam ilmu baca-baca syair puisi. Ya. Si Apip tuh jagonya tuh ilmu arut. Mana tuh anak? Itu anak tuh bapak. Ya, zihab itu ya. Artinya perubahan yang terjadi pada huruf yang kedua. Ya, karena ada sebab apa? Sebab sakil atau sebab khafif. Ya, istilahnya itulah. Nah, zihab itu ada dua macam, ada zihab mufrad, ada zihab murakkab. Ini dalam ilmu arut. Ada zihab mufrad, ini zihab murakkab. Nah, ini jenisnya zihabnya itu zihab mufrad. Ya, zihab mufrad. Nah, kalau zihab mufrad itu salah satunya jenisnya, macamnya itu ada namanya al-kaf. Nah, ini dinamakan kafun, yaitu membuang huruf. Kafun membuang huruf ketujuh, huruf yang mati gitu. Ya. Membuang huruf yang mati. Semisal mafailun menjadi mafail. Nu'mana Nu'manin gitu. Ya. Nah, ini disebutnya kafun. Nah, makanya dinamakan illa annahu yakunu fihi zihab. Namun di situ terdapat zihab yang dinamakan dengan zihab kaf. Zihab kaf. Dan ini qabihun indahum. Ini tercela menurut mereka. Ya, kalau difathahkan dzikra Nu'mana. Tercela menurut, ini jelek menurut para ahli arut, para penyair. Para penyair, ya, gitulah. Susah dikit ini. Saya pun juga kurang ini ya dalam ilmu arut ya. Ya. Siapa nih? Ada teman kita dulu di sini yang mungkin dalam ilmu arut ikut belajar juga sama kayak antum itu tahun lalu angkatan kedua. Ya. Sekarang dia udah sibuk. Nah, itu ilmu arut dia jago tuh. Nah, itu dia. Kalau ada dia mungkin saya minta penjelasan ke dia. Tapi yang seingat saya kurang lebih gitu. Ini zihab ada dua. Zihab mufrad, zihab murakkab. Nah, ini masuknya ke zihab mufrad. Nah, ini ada perubahan pada huruf yang nanti dinamakan zihab kaf. Ya, zihab kaf pun. Baik, cukup ya. Subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka.